Percuma mentang dah calon sayang, ulun tak pandang mensiblah mata. Semudah mentang dah calupakan yang lun serahkan mandum sia-sia. Pakan yo dileng ulun tak sanjung, mebulen meton tanyo bersama. Sumpah ngan janji tak pegah balum, jino tak sempam lain tak minta. Sayang pakan sampai hati gaselun tak putih hana letanina. Sadar ke hai sayang guna pengorbanan yang ulan lakukan demi gata bahagia. Cina lun tak sungkin ulun tak pesakit han ubah lagi kacan yang dua kekulin. Cina lun sadari puyang kalelun beri mandum sia-sia. Kan yo dile ulun tak sanjung, mebulen meton tangan yo bersama. Sumpangan janji tak pegah balun, dino tak sempam.